الحمد لله بنعمه تتم الصالحات وبآلائه تزيد البركات وبالجهد والجهاد ترفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جميع المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah hari ini diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dimudahkan hidup kita oleh Allah, dan dimudahkan perjuangan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah karena hari ini kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan hari ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan nilai dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai dan kualitas takwa yang saya maksud adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita senantiasa berupaya sekuat tenaga semampu kita mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sejauh-jauhnya berinisiatif untuk menghindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan sebagai maksiat dan dosa-dosa baik kecil maupun besar. Salawat dan salam sudah sepantasnya kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyatukan kita, mengumpulkan kita, memberikan arah kepada kita. Insyaallah semakin banyak salawat kita, semakin mudah hidup kita oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha asyra." Siapa yang salawat satu kali, dia diberikan kebaikan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah mendapatkan berkah hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang berjuang dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hidup ini sebenarnya sebuah perjuangan, dan kalau kita mutasahil, kalau kita underestimate, kalau kita meremehkan hidup kita, maka hidup kita menjadi asal jadi. Dia bertani cuman asal petani, dia bertukang cuman asal tukang, dia bekerja cuman asal bekerja, dia berdagang cuman asal berdagang. Itu namanya asal hidup. Kita tidak dikehendaki oleh Allah untuk asal hidup. Maka dalam agama itu ada istilah berjuang. Biasa orang menerjemahkan dari kata jahada ya jahadu. Kadang-kadang bisa jadi kata-kata jihad. Satu kali ada kata-kata mujahadah. Satu kali ada kata-kata ijtihad. Satu kali ada kata-kata juhd. Bukan zuhd, tapi juhd pakai jim. Ini diambil dari kosakata yang sama, yaitu berjuang keras mewujudkan sebuah impian baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memanggul senjata namanya mujahid, namanya berjihad. Tapi apakah semua orang memanggul senjata? Allah menyatakan tidak boleh semua. Ada yang juga tugasnya lain. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang mukmin jangan semua berjihad di medan perang. Ada juga yang urusannya lain, ngurusin agama. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi membagi tugas. Ada yang memang mempertahankan kehormatan-kehormatan agama, ada juga yang tugasnya lain. Artinya berbagi. Dan berbagi itu bukan asal, tetapi semuanya atas dasar pengerahan seluruh potensi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya untuk mewujudkan cita-cita positif menuju ridhonya Allah. Jihad iya. Bahkan semua orang Islam juga diminta untuk berjihad. Bila mana, manakala musuh sudah ada dan masuk di kampung kita membawa senjata, memulai untuk menakut-nakuti, memerangi, membunuh bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kampung kita, maka diharamkan satu orang pun untuk lari dari itu. Lihat suratul Anfal ayat 13. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah. Siapa yang orang-orang yang lari dari medan pertempuran di mana pertempuran itu sudah berkecamuk di tempat dia, maka orang-orang itu hanya dibolehkan kepada dua orang, yaitu orang yang sedang mengatur strategi perang, mutaharrifal liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mencari bala bantuan. Selain dari itu, apabila dia ketakutan, apabila dia enggak berani, apabila dia pengecut, dia lari, maka ketika dia lari misalnya dia terbunuh bukan dalam kondisi diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang dia orang yang mengerahkan kapasitas dan seluruh kemampuan dia. Itu kalau bicara jihad. Ada lagi mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh menuju kepada Allah melalui amaliah-amaliah syar'i. Ada orang yang sholatnya berusaha supaya khusyuk, maka orang yang sholatnya asal-asalan itu dia tidak mendapatkan mujahadah yang baik. Berusahalah orang itu untuk mendapatkan sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, dan amaliah-amaliah lain yang benar. Jangan cuman dia katakan, ah orang lain sholat, saya juga sholat. Kalau sekedar cuman sholat saja, maka sholatnya tidak mendapatkan nilai apa-apa. Betapa banyak orang yang kalau Al-Quran melukiskan sholat itu bisa seperti air dan minyak dengan kejahatan dan maksiat. Tapi betapa banyak orang yang sholatnya jalan, maksiatnya juga lancar. Padahal ayat Al-Quran mengatakan, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu dipastikan dapat mencegah orang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang sholatnya lancar, maksiatnya juga lebih lancar lagi. Gerangan apa yang terjadi di situ? Jangan-jangan sholatnya cuman asal sholat. Itu yang dinamakan mujahadah. Maka ada orang yang misalnya melakukan pendekatan kepada Allah di waktu-waktu sepi, orang-orang sedang menikmati nyenyaknya tidur. Bangunlah dia di malam hari. Sulitkah itu? Perlukah dia mengerahkan seluruh kemampuan dia? Ketika dia merasa kesulitan dan dia perlu mengerahkan semua kemampuan dia, kesenangan tidurnya dijauhkan jauh-jauh, itulah orang yang mendapatkan al-maqam al-mahmud. Makanya dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmud. Maqaman mahmud artinya tempat terpuji di sisi manusia. Bisa jadi di sisi manusia, tapi yang paling utama adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan pujian, tempat yang terpuji dari Allah, maka otomatis mudah-mudahan yang lain juga ikut. Perlahan-lahan orang akan melihat, oh si fulan memang kualitasnya beda dari yang lainnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada ijtihad. Ijtihad juga berjuang. Ijtihad itu mengerahkan seluruh kemampuan ilmiah seseorang. Apabila si dia sudah sampai pada tataran tertentu. Dan ingat, pintu ijtihad itu belum ada yang pernah menutupnya. Sampai hari ini masih boleh kita menjadi mujtahid asal kita cukup syarat-syaratnya. Cukup mencapai kapasitas-kapasitas tertentu. Tapi ijtihad pada situasi-situasi tertentu diperlukan. Seperti seseorang yang enggak ijtihad tentang waktu saja misalnya. Ini sudah zuhur atau belum? Jam tidak ada, suara azan tidak ada. Bagaimana cara menentukannya? Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia melihat ke atas, oh biasanya kalau matahari begini kayaknya sudah zuhur misalnya. Orang itu sudah berijtihad untuk dirinya sendiri. Dan ijtihad-ijtihad lain mengerahkan seluruh kemampuan kita secara ilmiah, itu namanya ijtihad. Untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu, hukum-hukum tertentu, lepas dari ijtihadnya dia benar atau salah. Kata Rasulullah, al-hakimu idza yattahada fa asaba falahu ajran. Seorang hakim, seseorang yang diberikan kekuasaan memutuskan suatu perkara tertentu, kalau dia berijtihad, cukup syaratnya dia ijtihad, dia sudah pertimbangkan semuanya, kemudian ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala, dua kebaikan. Wa idza jtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia ijtihad, kemudian salah ijtihadnya, salah apa yang dia tentukannya, maka dia tidak dapat dosa, dia dapat satu pahala. Hadirin, betapa tingginya dan betapa dihargainya orang-orang yang telah berusaha sekuat tenaga mengerahkan seluruh kemampuan ilmiah dia untuk dapat mewujudkan sebuah hukum yang benar. Itulah yang namanya ijtihad. Dan orangnya biasanya disebut mujtahid. Sampai sekarang pintunya masih terbuka. Silahkan kita explore terus, terus belajar untuk mendapatkan maqam yang namanya mujtahid. Ada lagi juhud. Juhud itu artinya seluruh profesi kita itu harus kita lakukan dengan badlul juhdi. Mengerahkan seluruh kemampuan. Maka ada orang yang bekerja dengan sekuat tenaga lillahi ta'ala. Dari pagi-pagi, bahkan habis sholat subuh langsung dia berangkat ke kantor misalnya. Nanti pada saat matahari sudah terbenam, dia belum juga sampai di rumah. Dia sekuat tenaga, dia minta, bismillahi tawakkaltu alallah. Ya Allah, saya bertawakal kepada engkau, saya mau berangkat ke tempat kerja saya. Sekuat tenaga dia bekerja, maka orang itu juga dikategorikan sebagai orang yang sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka ada beberapa hadis menyatakan orang-orang yang bersungguh-sungguh seperti ini bisa dikategorikan sebagai seperti orang yang jihad. Orang yang berusaha, man mata duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang mempertahankan hartanya kemudian dia meninggal. Orang yang berusaha mendapatkan harta dan materi yang halal. Dari bekerja yang baik kemudian di tengah jalan dia mungkin gak panjang umurnya. Dia meninggal dalam pekerjaannya apabila niatannya baik. Fahuwa syahidun. Maka orang itu syahid. Hadirin, pendek kata, agama ini memberikan peluang sebanyak-banyaknya untuk orang menjadi sampai pada derajat yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan dan kapasitas kita. Ada sebuah kata-kata yang sering dan populer. Jadi orang Islam itu jangan asal. Kalau mau hidup, hidup sekalian yang bagus, yang mulia. Ish kariman, au mut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah sekalian jadi orang hebat. Dan orang hebat itu di tiap-tiap kehidupan ada. Jadi boleh jadi dia hebat di masjid, dia hebat di kantor, dia hebat di ladangnya, dia hebat di tempat pekerjaan-pekerjaan dan profesi dia. Pokoknya jangan menjadi asal. Ketika dia menjadi pedagang keliling, suguhkanlah makanan yang terbaik. Sehingga orang mengatakan, oh inilah yang terbaik, ini makanan terbaik. Meskipun dia cuma pedagang keliling, tapi makanannya paling enak. Jadi ketika dia sudah mempersembahkan yang terbaik, maka insya Allah hidupnya menjadi hidup yang diridhoi oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah pertama kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu dimudahkan dalam berjuang di jalan Allah menuju keridhaannya Allah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita peringati sebagai hari pahlawan. Hari di mana perjuangan itu dihargai oleh negara dan bahkan agama juga menghargai. Kata Allah, setiap orang mukmin itu diri, jiwa dan hartanya sudah digadaikan oleh Allah untuk menuju surga. Tinggal mau atau tidak kita menuju surga itu. Surah At-Taubah ayat 111 yang saya bacakan tadi. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini hidup kita, kalau kita masih punya nyawa, ini adalah satu-satunya modal dasar kita. Yang kedua harta, ya kalau kita punya harta. Berikanlah semuanya kepada Allah. Bagaimana memberikan? Kita bawa semuanya ke masjid untuk kita sumbangkan ke masjid. Bukan. Tapi boleh juga itu. Meskipun kita tidak sumbangkan, kita tidak tuangkan semua ke masjid, tetapi apa yang ada dalam milik kita, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya pendekatan diri kita kepada Allah. Itulah yang namanya menggadaikan harta kita di jalan Allah. Dan setiap orang mukmin berpeluang untuk ke situ. Tinggal mau atau tidak kita. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan hidup dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat 102 suratul Imran, surah Al-Imran yang juga saya sudah bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kata Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwa. Sudah bertakwakah kita? Sudah. Tapi sudah haqqa tuqatih atau belum? Haqqa tuqatih itu artinya berjuang meningkatkan terus kapasitas dan kapabilitas kita dalam bertakwa. Seseorang yang tidak berjuang untuk meningkatkan kapasitas dia untuk bertakwa, maka dia tidak masuk dalam kategori ini. Maka orang-orang yang berjuang ketika dia salat Jumat, dia berjuang bagaimana dia mengalahkan banyak hal. Ketika dia salat malam, begitu juga ketika dia berpuasa dan ibadah-ibadah lain. Lawanlah semua itu demi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan haqqatu qati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga banyak godaan. Karena banyak orang-orang yang menarik-narik kita untuk tidak mati dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan seluruh arwah para pahlawan yang hari ini kita peringati, mereka mendapatkan husnul khatimah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah innallaha ta'ala qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'il arba'a sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in wa azwajihi wa ali baitihi at-tahirin wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين المسلمين في راهينيا في أفغانستان في فلسطين في أنحاء العالم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.